بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. kita lanjutkan pelajaran kitab Fathul Qarib. Kita sampai di fasal yang baru, yaitu fasal tentang zakat fitr. فصل في زكاة الفطر. وتجب زكاة الفطر ويقال لها زكاة الفطرة أي الخلقة بثلاثة أشياء. فصل tentang زكاة الفطر. maka kata Imam Abu Syuja, زكاة الفطر itu wajib. jadi wajib mengeluarkan زكاة الفطر. dan زكاة الفطر ini juga disebut dengan zakat fitrah. Fitrah sendiri maknanya adalah khilqah, badan gitu ya. Jadi zakat badan. Kalau kita di sini apa? Pajak, pajak jiwa ya. Hah? Pajak apa namanya? Pajak diri ya. Kan ada tuh NPWP ya namanya, NPWP apa-apa tuh. Ya, seharusnya. Hah? Penghasilan. Penghasilan. Kan ada pajak diri. Iya, kalau nggak salah saya ada pajak diri ya. Jadi kita harus bayar pajak ya atas diri kita kalau di Indonesia. Nah, ini dalam Islam juga ada ya, zakat fitrah, yaitu zakat khilqah, ya. Zakat jiwa gitu ya, pembersihan jiwa gitulah kira-kira. Nah, demikian. Baik, jadi intinya wajib mengeluarkan zakat fitr. Dan zakat fitr ini juga dinamakan dengan zakat fitrah. Fitrah sendiri maknanya adalah khilqah. Bithalathati asya'a, ya, kewajibannya itu dengan tiga syarat, ya. Pertama, al-islamu. Fala fitrata ala kafirin asliyin illa fi raqiqihi wa qaribihil muslimin. Jadi yang wajib membayar zakat fitrah itu ataupun zakat fitr itu adalah orang Islam. Maka tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat fitr atas orang kafir asli, kecuali ya kecuali rakiknya, ya kecuali budaknya, dan kecuali kerabatnya, ya, yang muslim. Jadi kalau budaknya kafir ya enggak juga, atau kalau kerabatnya tidak ada yang muslim, misalkan anaknya tidak ada yang muslim, ya enggak juga ya. Nah, jadi orang kafir asli tidak wajib membayar zakat fitrah kecuali ada rakiknya yang muslim atau ada qaribnya yang muslim. Iya, dia yang bayar. Ya, jadi dia punya anak muslim, mungkin anaknya ikut agama ibunya atau gimana, enggak tahu ceritanya. Yang jelas anaknya Islam, maka wajib dia membayarkan zakat si anaknya itu tadi karena anaknya Islam. Atau budaknya Islam umpama. Ya, maka dia wajib juga membayarkan budaknya yang Islam tersebut. Ya, kalau dianya ya enggak. Jadi tidak ada zakat fitrah untuk dirinya. Ya, tapi dia tetap mengeluarkan, wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk rakiknya yang muslim dan qaribnya yang muslim. Nah, demikian. Jadi ini syarat yang pertama, wajibnya mengeluarkan zakat fitrah ataupun zakat fitr, yaitu Islam. وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. Kapan itu dikeluarkan? Ya, maka di sini kata Imam Abu Syuja, saat terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Ya, pada akhir bulan Ramadan. Jadi وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. Jadi itu ditunaikan saat terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Wa hina idzin fatukhraju zakatul fitri amman mata ba'dal ghurubi duna man wulida ba'da. Nah, ketika itu ya, juga wajib dikeluarkan ya, jadi juga mesti dikeluarkan zakat fitr bagi mereka yang mati ataupun meninggal setelah terbenamnya matahari. Jadi wahina idin, dan ketika itu juga ya, maka tetap dikeluarkan zakat fitrah dari orang yang meninggal setelah terbenamnya matahari. Ya, di akhir bulan Ramadan tersebut. Jadi jika dia meninggalnya setelah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, maka itu juga dikeluarkan zakat fitrahnya. Duna man wulida ba'da, tapi tidak untuk mereka yang lahir setelah terbenamnya matahari. Nah, demikian. Syarat kedua. Enggak, ini bukan syarat kedua. Ini status kapan dikeluarin gitu ya. Bukan syarat yang kedua ini. Bentar ya. Iya, syarat yang kedua ya. Benar ya, syarat yang kedua. Ya, ini syarat yang kedua. Jadi al-Islam, kemudian yang kedua bi ghurubis syams, yang ketiga baru ini dia. Ini syarat yang kedua ini. Kalau gini, Ustaz. Tajib zakat fitr bi thalathati asya' wa bi ghurubis syams. Bi thalathati asya' wa bi ghurubis syams. Bentar ya. Al-Islamu wa wujudul fadl yuzakki sepertinya memang bi hurubi syams ini mutalik bagi kalimah yang dibuang ya. Jadi mungkin al-Islam, kemudian yang kedua al-waktu bi hurubi apa bi hurubi syams begitu ya. Jadi waktunya setelah terbenamnya matahari gitu. Ya, wallahu alam. Ya, baru yang ketiga adalah wujudul fadl. Jadi memang bi ghurubis syams ini yang keduanya, cuma dalam bentuk syibhul jumlah ya, atau bisa juga kita bilang sebenarnya ya wa ghurubus syamsi. Ya, tapi lah ya, lebih tepatnya memang sebagai muta'alliq dari sesuatu yang dibuang. Wallahu alam. Ya, minal mahdhuf. Nanti coba kita telaah lagi dari sisi bahasanya. Nah, kemudian yang ketiga wa wujudul fadli wa huwa yasaru syakhsi bima yafduru. Ya, syarat yang ketiga ini tadi ya. Syarat yang ketiga adalah tidak pas-pasan atau maksudnya punya kelebihan. Wahua, dan orang yang punya kelebihan itu adalah yasaru syakhsi bima yafduru an qutihi wa quti iyalihi fi dzalikal yaum. Seseorang itu memiliki sesuatu ya, ataupun memiliki bahan pokok ya, yang melebihi dari kebutuhan dirinya dan keluarganya pada ketika itu ataupun pada hari itu, fi dzalikal yaum. Yaitu hari apa itu? Ay yaumil id. Ya, jadi pada hari id tersebut. Wa kadza lailatuhu, begitu juga dengan malamnya. Ya, wa kadza lailatuhu aidan, begitu juga dengan malamnya. Nah, jadi kalau misalkan seseorang itu punya kekayaan ataupun memiliki ya, bahan pokok yang melebihi dari kebutuhan dirinya dan keluarganya pada hari itu, yaitu pada hari lebaran tersebut dan malamnya ya, maka wajib dia untuk mengeluarkan zakat. Intinya tidak pas-pasan lah. Nah, yang dimaksud dengan punya kelebihan di sini adalah di mana seseorang itu bukan harus kelebihannya itu harus benar-benar kelebihan, enggak ya, tapi ini dia. Jadi maksud dengan kelebihan yasaru syakhsi bima yafdul an qutihi wa quti iyalihi fi dzalikal yaum. Ini seseorang memiliki bahan pokok yang melebihi dari kebutuhan dirinya dan keluarganya pada hari tersebut. Ya, ini pada hari lebaran Eid, lebaran tersebut ya, ataupun hari raya itu. Nah, ini syarat yang ketiga. Maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Wa yuzakki asy-syakhsu an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin. Kesimpulannya, seseorang itu mesti mengeluarkan zakat dirinya dan diri orang-orang yang wajib untuk dia nafkahi ya di kalangan muslim, maksudnya ya yang muslimnya. Jadi jika ada anaknya yang tidak muslim ya, maka tidak wajib untuk dia keluarkan zakatnya. Karena di sini dikatakan ya wa yuzakki, ya dia mengeluarkan zakatnya, ya seseorang itu mengeluarkan zakatnya yaitu untuk dirinya dan untuk orang-orang yang mesti dia nafkahi dari yang beragama Islam, ya minal muslimina. Jadi kalau misalkan orang-orang yang dia nafkahi itu tidak beragama Islam, ya maka tidak wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk orang tersebut. Fala yalzamul muslima fitratu 'abdin wa qaribin wa zaujatin kuffarin. Ya, berarti rupanya dijelasin di sini. Maka tidak wajib ya bagi seorang muslim itu mengeluarkan zakat fitrah bagi budak ataupun bagi kerabatnya ataupun bagi istrinya yang kafir. Wa in wajabat nafaqatuhum, walau tetap wajib menafkahi mereka. Jadi menafkahi budak itu wajib, menafkahi kerabat ya itu wajib, menafkahi istri itu wajib. Jadi ya enggak bisa tidur-tiduran aja di rumah ya. Wa idza wajabatil fitratu 'ala asy-syakhsi fayukhriju. Dan apabila ya, mengeluarkan zakat fitrah itu wajib atas seseorang, ya maka dia perlu mengeluarkan sha'an min quti baladihi. Ini maka dia perlu mengeluarkan, mesti mengeluarkan satu sha' bahan pokok negaranya ya, ataupun daerahnya. Jadi bagi sesiapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, maka yang perlu dia keluarkan adalah satu sha' daripada bahan pokok di negaranya ataupun di daerahnya. In kana baladiyan fa in kana fil baladi aqwatun ghalaba ba'daha wajaba al ikhraj minhu. Ya, jika dia itu penghuni negara tersebut gitu ya, ataupun ya penduduk daerah itu. Dan jika ya, lalu jika di daerah tersebut bahan pokoknya itu beragam, aqwatun ya, ada banyak bahan pokok di daerah tersebut, ghalaba ba'daha, namun ada di antara bahan pokok itu yang lebih ghalib, lebih sering dijadikan sebagai bahan pokok, wajabal ikhraju minhu, maka itulah yang mesti dikeluarin, yang ghalib tersebut ya. Mana yang ghalib dari bahan pokok yang ada di daerah tersebut, itulah yang mesti dikeluarkan. Ya, yang ghalibnya. Jadi kalau kita di sini yang ghalibnya beras, maka beras, jangan jagung begitu. Ya, walau jagung juga termasuk ya qut di negara kita kan. Walau kana syakhsu fi badiyatin la quta fiha akhraja min quti aqrabil biladi ilaihi. Dan kalau seseorang itu tinggal di hutan, di belantara ataupun di padang pasir atau semisalnya, la quta fiha, enggak ada istilah bahan pokok ya, di daerah tersebut ya enggak ada istilah bahan pokok, akhraja min quti aqrabil biladi ilaiha, maka yang perlu dia keluarkan adalah bahan pokok yang terdekat dengan daerahnya ya, daerah yang terdekat dengannya ya, jadi bahan pokok dari daerah yang terdekat dengannya. Jadi itu yang mesti dia keluarkan. Jadi jika daerah yang terdekat dengannya itu bahan pokoknya adalah beras, berarti ya beras yang dia keluarkan. Walau di daerah dia itu enggak ada istilah bahan pokok. Ya, enggak punya bahan pokok. Wa man lam yusir bi sa'in bal bi ba'dihi lazimahu dzalikal ba'd. Dan siapa yang tidak kaya untuk satu sa', ya maksudnya tidak memiliki satu sa'. Jadi dan siapa yang tidak memiliki kekayaan dengan satu sa' ataupun tidak memiliki satu sa' bal bi ba'dihi, namun dia hanya memiliki sebahagian dari satu sa'nya saja, ya, hanya sebahagiannya saja yang dia punya, lazimahu dzalikal ba'd. Ya maka dia perlu, maka dia tetap membayarkan sebahagian tersebut. Jadi jika misalkan yang dia punya cuma setengah sok begitu, ya nggak sampai satu sok, ya maka tetap harus dikeluarkan. Ya walaupun nggak nyampe satu sok, karena di sini dikatakan demikian. Ah? Kata lazimah ini boleh kita ambil memang wajib. Iya memang wajib. Terkesan tidak ada penegasan gitu ya. Ya kalau gitu kita tambahkan kata wajib. Jadi wajib dia ngeluarin sebahagian tersebut. Ataupun kalau misalkan dia punya setengah sok, ya maka dia wajib mengeluarkan setengah sok itu. Jadi waman lam yusir bisoin, ya, bagi sesiapa saja yang tidak memiliki satu sok, padahal dia itu adalah termasuk yang wajib mengeluarkan zakat, ya, dimana dia hanya memiliki sebahagian dari setengah sok saja, maka wajib dia mengeluarkan sebahagian dari setengah sok tersebut, dari satu sok tersebut. Bukan fi'il majhul ini, majhul kan wa futiha ma qabla akhiri. Ini ya maklum ya. Iya dari ausar. Dari oh enggak, ini masdar ya. Iya ini masdar, yasaru itu masdar. Ya, jadi iya ausar. Ausara yusiru. Jadi waman lam yusir bisa'in, ya bagi sesiapa yang tidak mengayahi satu sok, ya maksudnya enggak punya satu sok, iya tidak memiliki kekayaan dengan satu sok, akan tetapi hanya sebahagiannya saja, ya lazimahu dzalikal ba'd, maka wajib dengan sebahagian tersebut, ya, mengeluarkan zakat fitrahnya. Wa qadruhu, adapun kadar daripada satu sok itu, ya. Khamsatu artalin wa sulusun bil iraqi. Ya, jadi tetap dengan ritalnya Baghdad ya, ritalnya iraqi. Nah, jadi satu sok itu sama dengan 5 rital tambah 1/3 rital. Ya, jadi satu sok itu sama dengan 5 rital ditambah 1/3 rital. Jadi 5/1 gitu ya. 5, berapa itu? 1/3. Iya gitu ya, 5,333 begitu ya. 5,33 ritel. Nah, jadi 1 sok sama dengan 5,33 ritel. Wa sabaqa bayanur ritli al-iraqi fi nasabiz zuru'. Dan sudah kita terangkan sebelumnya tentang kadar daripada ritel Baghdad di dalam nisab az-zuru'. Ini pada pembahasan nisab pertanian. Nah, di situ kan dikatakan bahwa satu ritel itu sama dengan 128, berapa kemarin? Lupa saya. 128 tambah 4/7. 4/7 koma berapa? Ya. 4/7. Jadi berarti 4/7. 0,6 ya. Iya, 0,5 sekian ya. Nah, itulah dia. Jadi berarti 128,5 gitu ya. 128,5 dirham. Jadi 1 ritel itu sama dengan beratnya 128,5 dirham. Ya, 128,5 dirham. Nah, sekitar segitu. Dan 1 dirham itu beratnya sama dengan berapa gram kemarin? 3 gram ya. 3 gram lah kita bilang ya. 2,975. Jadi 1 dirham sama dengan 3 gram, berarti 128,5 dirham dikali 3 gram. Kan gitu ya? Kan begitu ya? Dikali 3 gram. Nah itulah totalnya berapa itu? 3 × 128,5. Coba kita hitung dulu berapa itu? 3 × 128,5. Oh jadi bawahnya ada ini ya? Ya di bawahnya 1 sok sama dengan 5,33 retail. Iya betul ya. 1 sok sama dengan 5,33 retail. Kemudian dikalikan 128,5 dikalikan 3 gram ya. Itu sama dengan oh iya ini dia sama dengannya 200 maksudnya ini. 2,0 ya, 2,03 iya 0398. 98 ya, 2,0398. Iya, 2,0398 berarti artinya sama dengan wabit takrib ya. Jadi 2,0398 itu sama dengan 2 kilogram lebih ya. 2,40 gram. Ya, 2,040 ya. 2,040 kilogram. Ya, itulah jadinya. Karena kan ya itu hasilnya 2,040 kilogram. Nah, jadi 1 sok sama dengan 2,040 kilogram. Nah itu 1 sok. Jadi yang mengambil dari 2,7 dari masalah? Ini permasalahan dihitungan ini. Ya permasalahan di kalau masalah soknya ya tetap sama ya. Iya 1 sok. Ya, semua menyatakan 1 sok hanya saja mereka kadar 1 sok inilah yang jadi perselisihan di tengah-tengah mereka. Wallahu a'lam. Jadi ada yang mengatakan 1 sok itu mungkin atau ritelnya tidak menggunakan ritel Baghdad barangkali kan. Ya wallahu a'lam. Nah, kalau di sini beliau menggunakan ritel Baghdad di mana menurut beliau 1 sok itu sama dengan kadarnya 5 ritel tambah 1/3. Ya. 5 ritelnya Baghdad tambah 1/3. Itulah yang dimaknai dengan 1 sok. Dan jika kita konversikan ke kilogram, maka 1 sok itu sama dengan 2 kilogram 0,040. Ya, jadi 2 kilo 0,040. Berarti 2 kilo 0,040 gak sampai 2,1. Ya gak nyampe 2,1. Iya benar. Gak nyampe 2,1. Sementara yang ada 2,7 bahkan ya. 2,7 paling ada 2,5. Iya, iya betul. Ya, 2,3 yang ada beredar di masyarakat. Iya, betul. Heeh. Ukuran timbangannya kok enggak 2,5, 2,7. Nah, ini cuma 2,4. Iya, 2 kilo 0,040. Bahkan enggak nyampe setengah ya. 20 kilo 20. Iya. Iya, setengahnya. Iya, setengah. Iya, jangan kan 1/2-nya pun enggak nyampe ya. Ya, demikian. Ya, wallahu alam. Kita lanjut ke fasal berikutnya yaitu faslun fi masarifiz zakat. Ini tentang fasal kemana kita harus mengalihkan zakat tersebut. Ya, fi masarifiz zakat. Jadi tentang pengalihan ataupun pengalihan zakat. Kemana kita bayar zakatnya? Nah, kata beliau, kata Imam Abu Syuja, wa tudfa'u az-zakatu ila al-asnaf ath-thamaniyah alladhina dhakarahum Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz fi qawlihi ta'ala innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin wal-'amilina 'alayha wal-mu'allafati qulubuhum wa fi ar-riqabi wal-gharimina wa fi sabilillahi wa banis-sabil. Ya, ila akhirih. Huwa zahirun ghanin 'an asy-syarh illa ma'rifat al-asnaf. Nah, jadi kata Imam Abu Syuja, zakat itu diberikan ataupun dibayarkan atau ditunaikan kepada 8 kelompok ataupun 8 golongan. Jadi zakat itu diberikan kepada 8 golongan yang tercantum ataupun yang disebutkan oleh Allah, yang mereka itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya Al-Aziz pada firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqat, hanya saja sedekah itu lil fuqara'i, adalah untuk fakir, wal masakin, dan untuk orang miskin, wal amilin, dan untuk amil, maksudnya amil zakat ya, wal amilin alaiha ya, maksudnya amil zakat, wal muallafati qulubuhum, dan untuk yang hati-hati mereka terjinakkan, ya, maksudnya muallaf ya, wal muallafati qulubuhum, dan untuk yang hati mereka terjinakkan, maksudnya untuk muallaf. Jadi pertama lil fuqara, fakir, satu, masakin, miskin, dua, kemudian amil zakat, tiga, muallafa qulubuhum, yakni muallaf, empat, wa fir riqab, dan di riqab, maksudnya pada budak, wa fir riqabi wal gharimin, dan orang yang punya hutang, ya. Berapa tadi udah? Riqab, 6, 7 ya. Wa fi sabilillahi, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Wa fi sabilillahi, 7. Kemudian wa bnis sabil, 8. Nah, itu dia. Ya, jadi ditunaikan ataupun dibayarkan ataupun diberikan zakat-zakat tersebut, ya, zakat-zakat yang sebelumnya sudah kita bahas, itu ditunaikan ataupun dibayarkan kepada 8 kelompok ini, 8 golongan yang disebutkan oleh Allah, yang mereka disebutkan oleh Allah di dalam kitabnya Al-Aziz, yang terdapat dalam firman-firman-Nya Allah dalam surah At-Taubah ayat 60. Nah, kata syarih, huwa zahirun ghanin anis syarah. Ya, ungkapan ini cukup jelas sehingga tidak butuh disyarah. Illa ma'rifatul asnaf, kecuali definisi golongan-golongannya. Ya. Siapa itu fakir, siapa itu miskin, dan seterusnya. Ya. Maka kata syarih, fal fakir fi zakah huwa alladhi la mala lahu wa la kasba yaqa'u mawqi'an min hajatihi. Maka yang dimaksudkan dengan fakir di dalam bab zakat ini adalah, ya, jadi yang dimaksudkan fakir, ya, orang fakir di dalam bab zakat ini adalah orang yang tidak memiliki harta dan juga tidak punya pendapatan yang mencukupi kebutuhannya. Amma faqirul araya fahuwa man la naqda biyadihi. Adapun kalau faqir dalam bab araya, araya itu adalah pohon kurma, ya. Pohon kurma kalau salah saya. Coba lihatkan. Ya, al-araya adalah pohon kurma. Jadi fakir al-araya, ya, fakir yang punya kalau kita mungkin yang punya kebun sawit gitu ya. Jadi fakir yang punya kebun kurma gitu ya. Fahuwa man la naqda biyadihi, maka dia ini adalah orang yang enggak punya uang di tangannya. Nah, kalau fakir dalam permasalahan zakat ini itu orang yang enggak punya harta. Nah, jadi fakirul araya itu enggak masuk kategori al-faqir fi zakah begitu. Ya. Jadi al-faqir fi zakah alladzi la mala lahu wa la kasbah. Nah, kalau ini kan fakirul araya ini masih kategori lahu mal gitu ya. Nah, demikian. Hanya saja dia tidak punya duit di tangannya. Kalau kita lihatkan sekarang ini, apakah bisa sama dengan orang yang miskin tapi rumahnya mewah? Tidak ada penghasil uang tak di tangan. Tapi pada waktu itu dengan uang di tangan, tapi rumahnya itu misalnya atau memang penampilannya oke. Tapi itu tidak ada uangnya. Apa sama dengan araya tadi? Sebenarnya dia bukan gak ada uangnya, lebih tepatnya dia itu malanak dabiyadihi. Gak mungkin dia bilang gak ada duit. Hanya saja duitnya gak di tangannya begitu. Karena duitnya masih di pohon gitu kan, maksudnya ya kurma masih dalam kondisi kurma, ya kan gitu. Ya itu duitnya dia gitu loh. Ketika itu dijual maka jadi duit di tangan lagi gitu. Wallahu a'lam. Gak termasuk fakir. Karena ya fakir, cuma fakir ya bukan fakir fi zakah. Iya, jadi sehingga dia tidak mustahik gitu. Sehingga dia tidak mustahik. Nah, begitu. Wallahu a'lam ya. Karena di sini dikatakan amma faqirul araya itu berbeda ya permasalahannya. Ya, jadi di sini yang kita bahas adalah al-faqiru fi zakah. Pendalaman. Yang enggak punya uang tapi lembunya banyak. Nah iya, kayak gitulah contohnya iya. Jadi dia nggak punya duit di tangan, tapi duitnya di situ semua, gitu kan? Iya, di lembur semua duitnya kan gitu. Masih iya. Banyak-banyak. Iya, iya. Cuma belum setor aja kan, belum akhir tahun gitu ya, belum jatuh tempo. Iya. Nah, itu yang dimaksud dengan fakir yang kita, yang apa namanya, yang menjadi bab kita, yaitu al-fakir fi zakat. Fakir dalam bab zakat. Dan fakir dalam bab zakat adalah alladzi la mala lahu wala kasba yaqau mawqian min hajatihi. Wal miskin man qadara ala malin aw kasbin yaqau kullun minhuma mawqian min kifayatihi wala yakfihi. Sementara kalau orang miskin itu adalah orang yang mampu ya. Orang yang apa namanya itu ada harta ya, punya harta ataupun punya pendapatan yang mencukupi ya, dari keduanya itu, dari harta dan pendapatannya itu mencukupi kebutuhannya ya, tapi tidak cukup gitu ya, maksudnya mampu memenuhi kebutuhannya tapi tidak cukup gitu ya, jadi dengan salah satu dari keduanya itu, yaitu dengan penghasilan dia ataupun dengan harta yang dia miliki ya, jadi man qadara ala malin, siapa saja yang memiliki harta, jadi miskin itu orang yang memiliki harta ataupun memiliki pendapatan dan dari salah satunya ya, dari salah satu harta ataupun pendapatan dia itu mampu mencukupi kebutuhannya tapi tidak cukup, wala yakfihi kaman yahtaju ila ashrati darahima wa indahu sab'a, seperti seseorang yang membutuhkan 10 dirham tapi dia punyanya cuma 7 dirham. Jadi masih bisa memenuhi ya, masih bisa memenuhi kebutuhannya tapi enggak cukup begitu. Di mana sebenarnya yang dibutuhkan dia adalah 10. Ya, karena mungkin anaknya ada 10 tapi punyanya cuma 7 begitu. Kurang. Iya, mungkin ya kurang dari standar begitu ya. Kurang dari UMR. Ya, ya bahasa istilahnya cukup ya, betul gitulah ya kan. Iya, sudah agak cukup tapi masih kurang gitu ya. Karena memang sebenarnya yang dibutuhkan dia itu 10 tapi dia punyanya cuma 7 begitu. Iya. Nah, begitulah kira-kira. Nah, ini namanya miskin. Ya. Dia punya harta. Ya, dia punya harta. Dan dia juga punya pendapatan. Hanya saja agak cukup tadi bahasanya, gimana? Agak cukup gitu ya. Hanya saja dia ini agak cukup gitu ya. Ya, contohnya di sini dicontohkan oleh Syarih, orang yang butuhnya 10 dirham tapi punyanya cuma 7 dirham. Nah, ini agak cukup gitu. Semi cukup lah. Ya. Jadi miskin ini semi cukup. Semi cukup dan semi fakir gitu ya. Jadi semi kaya semi fakir gitu lah. Wal amil, adapun definisi bagi amil ya, amil 'alaiha ya, kalau di ayat tadi wal amilina 'alaiha, maka yang dimaksud dengan al amil man istamalahu al imam ala akhdhi shadaqati wa daf'iha li mustahiqiha, jadi wa daf'iha li mustahiqiha. Nah, definisinya adalah orang yang ditugaskan oleh imam ya, jadi orang yang ditugaskan oleh imam untuk mengambil sedekah-sedekah tersebut dan memberikannya kepada mustahiknya. Ya, ini amil ya, biasanya kita kenal dengan amil zakat ya. Jadi orang yang ditugasin oleh imam untuk mengambil sedekah-sedekah itu dari yang wajib membayar sedekah dan memberikannya kepada yang mustahik ya, untuk menerima zakat. Imam ini imam masjid atau imam apa? Nah, ini yang kita enggak tahu ya, apakah al-imam yang dimaksudkan di sini harus pemerintah dari suatu negara ataukah ya imam dalam satu kelompok, yaitu sah-sah saja, wallahu a'lam bishawab. Karena gini Ustaz, terjadi sering polemik di masyarakat asal malam puasa tentang amil ini. Banyak pendapat yang mengklaim sah atau tidaknya. Kalau nak daripada definisi tadi menyesati amalul imam itu, ya minimal imam yang dipercaya oleh Iya, masyarakat. Betul. Presiden. Enggak, kata-kata camat atau ah, atau gitu iya, betul lah. Kecamatan. Iya, ha. Dialah memberikan esensi kepada orang yang di betul. Dan kemudian syarat yang kedua di situ kan ada mengambil dan memberikan. Iya. Sementara di lapangan yang mengaku amil situ pertama ada esensi dari tua, yang kedua tidak mengambil daripada mustahik. Yang ketiga tidak berabad. Memberi kerana memberi, tapi tidak mengambil dari rumahnya tu kan dia menunggu di tempat. Iya. Kalau kata para ulama dulu ini alamnya berkaitan dengan zakat mal atau zakat fitrah, tak sah dengan zakat fitrah karena dia tidak mengambil. Jadi, oh, maksudnya mereka itu? Ya, ambil, mereka bukan amil memang. Yang sekarang kan banyak yang mengklaim kalau sudah musim. Oh itu kan ini aja apa namanya pak? Istilah yang digunakan oleh masyarakat ya. Untuk mereka yang sebenarnya saya yakin masyarakat sendiri tahu bahwa mereka itu bukan amil. Banyak, Pak. Banyak yang mengklaim karena sudah dibentuk gitu oleh panitia mengklaim amil. Oh, dan enggak lah. Itulah sekarang. Karena amil itu memang benar-benar bertugas iya, gitu. Seharusnya gitu deh. Iya. Ada, kan? Betul. Seharusnya dapat lisensi imam, dapat pemerintah. Yang kedua, dia menjemput bagi orang-orang yang berhak zakat kemudian memberikan kepada masyarakat itu definisi yang harus ada. Betul. Kalau malam puasa itu cuma dari jam. Jadi artinya mereka merasa bahwa mereka dapat hak iya. Mustahik. Iya. Jadi karena mereka. Karena mereka amil. Oh, karena mereka merasa amil, jadi mereka mustahik begitu. Nah, iya, mendapat bagian sekian daripada zakat fitrah itu. Banyak cara mereka. Wallahu a'lam itu kayaknya perlu dikaji iya. Lagi tuh. Itu malam puasa itu sering terjadi tuh. Tapi saya selama ini nggak pernah ngerasa kalau mereka amil, cuma mereka ditugasin aja yang ngebantu ya. Membantu apa namanya tuh ya kegiatan masyarakat lah kalau saya bilang. Nah, sudah tahu ngaji, tahu saya, tapi nggak tahu ngaji. Tadi memang malam puasa itu sempat ada pengajian yang menyebutkan amil. Iya, iya. Ikut nimbang, ikut jalan jalan. Ujung-ujungnya dia jadi mustahik gitu ya. Di luar itu juga pokoknya masjid itu macam semi meresmikan. Iya gitu. Yang bekerja itu amil. Iya iya betul. Sementara di pensi amil enggak masuk. Mereka cuma ini aja itu bukan amal. Bukan amil itu namanya. Badan penyalur. Badan penerima dan penyalur zakat. Waktu badannya juga. Iya. Apa namanya itu ya? Sukarelawan. Ah iya itu maksud saya sukarelawan itu tapi dari dahulu saya menganggap itu sukarelawan. Jadi mereka menganggap mustahik ya. Ya itu perlu dikaji lagi lah atau perlu di ini tuh. Berapa si amil tadi lah yang menganggap suka rela banget. Istilahnya tiba-tiba dia. Nah, yang ini pun bukan amil juga ini, karena amil itu seharusnya bertugas seperti di sini. Akhdhis shadaqat wa daf'iha li mustahiqiha. Pemerintah kita memaklumkan kepada BKM. Betul. Nanti memberikan kepercayaan. Ya kepada pihak BKM. Di luar ini mereka juga orang lain nanti baru orangnya aja modalnya aja. Sebenarnya pun kalau tiap pun mengatakan mengangkat amil itu enggak sah juga sebagai amil, dikarenakan pekerjaan amil itu enggak sesuai dengan pekerjaan ini karena mereka enggak mengambil dia itu menunggu tempat iya, tidak mendata iya tidak so, mendata betul tidak tahu berapa bayarnya dijemput rumahnya, dikumpulkan ke rumah, dikasihkan mustahak. Sementara mereka menunggu di tempat. Iya betul. Mereka menunggu. Saya ambil secara definisi tiga hal. Pertama, lisensi dari imam. Kedua, mengambil dari mustahak. Yang ketiga, memberikan membayar mustahak. Kedua, memberikan mustahak. Betul. Jadi ambil masjid itu nggak sah dikatakan ambil karena nggak ada. Ya inilah definisinya memang. Ya definisinya dikatakan manistakmalahul imam. Orang-orang yang ditugaskan oleh imam. Ya artinya memang harus ada lisensi daripada imam kita kan begitu ya, untuk mengambil sedekah tersebut. Wallahu a'lam. Nah kemudian yang keempat, yang ketiga ya, satu dua tiga, yang keempat ya, wal mu'allafatu qulubuhum, ini para mu'allaf. Wahum arba'atu aqsam. Nah kata syarih, mu'allaf itu ada empat macam, ada empat bahagian. Ada empat kelompok. Ahaduha mu'allafatul muslimin. Yang pertama adalah mu'allafatul muslimin. Ya, yang pertamanya, yang pertama dari empat bahagian tersebut, mu'allafatul muslimin wa huwa, dan yang dimaksud dengan mu'allafatul muslimin adalah man aslama wa niyyatuhu dha'ifah, yaitu orang yang masuk Islam tapi niatnya masih lemah. Iya, jadi tujuannya masih lemah gitu ya. Jadi orang yang masuk Islam tapi tujuannya masih lemah. Fayuta'allafu bidaf'iz zakati lahu. Terus kita jinakkan dia dengan memberikan zakat kepadanya. Jadi fayuta'allafu bidaf'iz zakati lahu. Kita luluhkan ya, kita luluhkan hatinya dengan menunaikan ataupun memberikan zakat kepadanya. Kata Allah ini gak sama dengan Allah. Iya. Artinya kan alafa berapa? Kalau kata jina. Ini bukan, ini ta'allafa ini. Iya, ta'allafa bukan allafa. Alafa kan berapa dia? Ya, mu'allaf. Jadi apa namanya? Terjinakkan gitu ya. Itu mu'allaf. Dari mana kata jina bisa hadir? Ya karena memang artinya menjinakkan. Kalau alafa tadi? Menjinakkan. Bukan bolak-balik. Bukan, itu apa? Qallaba. Ya, ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Iya, kalau allafa itu memang artinya menjinakkan. Ya, jadi muallaf itu artinya yang terjinakkan. Ya, terjinakkan dengan seruan kita gitu. Sehingga dia masuk ke dalam Islam. Ha? Itu penyusun. Jadi iya, jadi kalau misalkan allafal kitab itu menyusun kitab. Iya, bukan menjinakkan pula ya. Tapi sebenarnya ya ada hubungan dengan menjinakkan kitab ya, artinya dia berhasil menjinakkan tulis apa kitab tersebut kan gitu. Suhuf-suhuf itu. Ya. Jadi kalau allafal kitab maka maknanya menyusun buku ataupun mengarang gitu ya, mengarang kitab. Tapi kalau allafa sendiri ya maknanya menjinakkan. Nah begitu. Wallahu alam. Jadi, yang dibilang orang mu'allaf. Ya ini lah. Iya, ini lah. Yang dimaksud dengan mu'allaf itu jadi mu'allaf itu huruf-hurufnya adalah mim, hamzah, lam, fa, itulah huruf-huruf daripada mu'allaf. Iya, isim maf'ul. Jadi yang terjinakkan hatinya, mu'allafatu qulubuhum, yang terjinakkan hati mereka. Wa baqiyatul aqsam madhkuratun fil mabsuutat, dan untuk yang selebihnya itu ya, ada disebutin di kitab mahal ya, jadi nanti beli itu. Ya, jadi cuma satu aja ya, karena mungkin tidak begitu urgen ya. Jadi yang urgen itu yang perlu untuk kita pahami ataupun untuk yang perlu untuk kita kenali adalah mu'allafatul muslimin ini, yaitu mu'allaf yang biasanya kita pahami lah. Dan mu'allaf yang dimaksudkan itu ya, atau yang biasanya kita kenal itu adalah man aslama wa niyyatuhu dha'ifah. Wallahu a'lam. Kemudian wa fir riqabi wahumul mukatabuna kitabatan sahihatan ammal mukatabu kitabatan fasidatan fala yu'ta min sahmil mukatabina wa fir riqab. Dan riqab ya, yang kalau kita bahasa Indonesia kan tadi riqab ini budak ya, wa fir riqab ataupun raqabah ya, jamak dari raqabah, ar-riqab. Siapa itu riqab? Nah kata syarih di sini, mereka itu adalah al mukatabuna kitabatan sahihatan, yakni yang punya akad dengan majikannya untuk memerdekakan dirinya sendiri dengan mencicil atau mencicil membeli dirinya. Ya. Kita batal sahihatan, yakni dengan akad yang sah pula. Ya. Jadi al-riqab adalah al-mukatabun. Al-mukatabun maknanya adalah orang yang punya akad dengan majikannya untuk membeli dirinya sendiri agar dirinya merdeka. Bebas ya. Yeah. Akad bebas tadi mencicil. Iya. Yeah. Iya benar. Jadi dia membeli dirinya dengan cara cicilan ke tuannya dan apa namanya dengan akad yang sahihah. Ammal mukatabu kitabatan fasidah, adapun kalau akadnya fasid ya. Fala yu'ta min sahmil mukatabin, maka enggak dapat bagian. Ya, fala yu'ta min sahmil mukatabin, jadi tidak perlu diberi bahagian untuknya. Jadi silakan, al mukatab budak, ya al mukatab itu budak. Cuma diistilahkan budak mukatab karena dia itu sedang dalam proses membeli dirinya supaya dirinya merdeka dengan cara iya memerdekakan dirinya sendiri. Jadi dia punya perjanjian, punya akad sama majikannya, kalau dia nyicil diri dia gitu. Iya, dia nyicil diri dia. Jadi dia nyicil diri dia supaya dia bisa bebas, supaya dia bisa merdeka. Nah, ini mustahik ini. Ya mustahik, ya perlu kita bantu supaya dia bisa memerdekakan dirinya. Nah, begitu. Nah, ini namanya riqab, diistilahkan dengan riqab. Jadi riqab itu adalah al-mukatabun. Ya, riqab itu adalah budak mukatab. Beda sama abad. Beda sama abad. Kalau itu dia enggak punya perjanjian. Ya. Itu dia enggak punya apa namanya? Enggak punya akad sama majikan yang buat ngebebasin ataupun buat merdekakan dirinya sama gitu. Sama raqib. Raqib. Raqib. Oh ya, raqib ya. Yes. Sama ya, raqib. Kalau raqib mungkin kalimat umum ya. Wallahu alam. Coba nanti kita cari perbedaan raqib dengan riqab dan apa dengan raqabah dengan abad. Ya ada tadi raqiq ya. Raqiq di mana tadi? Di di zakat fitrah tadi ya. Kalimat raqiq ya. Ya, apa namanya yang di mana si majikannya harus ngeluarin zakat kalau raqiqnya ngeluarin zakat fitrah kalau raqiqnya orang Islam kan. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan riqab. Wal-gharimu ala thalathati aqsam. Adapun yang dimaksud dengan al-gharim, al-gharim orang yang berhutang, orang yang punya hutang. Nah, ini terbagi lagi kepada tiga bahagian. Ahaduha man istadana daynan litaskini fitnatin baina ta'ifataini fi qatilin lam yadhhar qatiluhu. Mulia sekali ya. Jadi yang pertama ya, yang dinamakan al-gharim ataupun apa namanya? Apa tadi? Penghutang. Hah? Oh, yang berhutang ya, yang dinamakan dengan berhutang. Jadi maksud dengan orang yang berhutang adalah yang pertama, manistadana dainan, ya, orang yang berhutang litaskini fitnatin, untuk melerai fitnah ataupun untuk menghilangkan fitnah. Meredam ya, benar, meredam ya, untuk meredam fitnah. Pokoknya mensukunkan fitnah, sukun itu diam ya, mendiamkan fitnah. Ya, litaskini fitnah. Ya, mensukunkan fitnah baina ta'ifataini, ya, antara dua kelompok ataupun antara dua golong, ya, antara dua golongan fi qatilin, ya, terkait orang yang terbunuh lam yadhhar qatiluhu, di mana pembunuhnya enggak ketahuan. Jadi terjadilah perselisihan di antara dua golongan, ya, akibat orang terbunuh ini, ya, di mana pembunuhnya tidak jelas ya, enggak ketahuan. Maka terjadilah perselisihan. Nah, kemudian seseorang ini ingin meredam perselisihan tersebut, ingin meredam fitnah tersebut di antara dua kelompok itu dengan cara dia harus mengeluarkan harta, kan gitu ya, entah apalah yang dibutuhkan. Iya, kemudian dia berhutang karena dia nggak punya apa-apa, kan gitu ya. Jadi demi melerai perkara ini, ya demi melerai perkara ini dia berhutang. Iyalah tentunya kan gitu ya. Jadi berhutang sama orang lain karena di dalam apa untuk melerai permasalahan ini dibutuhkan harta. Ya, entah itu dengan cara memberikan perdamaian atau sebagainya supaya damai kan. Jadi intinya dia berhutang demi perdamaian tersebut. Ya. Maka ini mustahik. Ya. Mustahik untuk diberikan. Iya. Orang yang berhutang tadi yang bertujuan untuk melerai dua qaif, ya. Ya, dua kelompok. Fatahammala dainan bisababi dzalika, maka dia pun berhutang gara-gara itu. Fayuqda dainuhu min sahmil gharimin, maka dilunasilah hutangnya itu ya, dari bahagian al-gharimin. Nah, demikian. Ghaniyan kana aw faqiran, baik yang melakukan itu tadi adalah orang kaya ataupun orang miskin. Ya, ataupun orang fakir, ya, ghaniyan kana aw faqiran, maka mustahik dia. Nah, demikian. Wa inna ma yu'ta al-gharim 'inda baqa'id dain, dan tentunya dia itu mustahik, ya, statusnya mustahik, si gharim tadi berstatus mustahik jika hutangnya masih ada. Ya, 'inda baqa'id dain, ya, jika hutangnya masih ada. Fa in addahu min malihi aw dafa'ahu ibtida'an, jika dia sudah melunasinya atau dari awal memang sudah lunas, ya kan, dari awal memang sudah dia bayar, lam yu'ta min sahmil gharimin, maka dia enggak dapat bahagian dari al-gharimin, ya, dari bahagian al-gharimin. Nah, demikian. Wa baqiyatu aqsamil gharimina fil mabsutat. Adapun untuk kisam yang lainnya, beli kitab mahal lagi. Dan demikian. Istilah baru ya. Istilah baru untuk mabsutat ya. Ya, masyaallah. Tergantung cetakannya ya. Kemudian apa sabilullah ya. Wa amma sabilullahi fahumul ghuzatu alladzina la sahma lahum fi diwanil murtaziqati bal hum mutatawwi'una bil jihad. Tatawwu. Jadi yang dimaksud dengan sabilullah adalah yang tatawwu. Ya. Bukan tentara yang dia itu digaji sama bendahara kenegaraan. Ya, jadi fi diwanil murtaziqah. Ya, namun yang dimaksud dengan sabilullah adalah hum mutatawwi'una bil jihad. Mereka yang tatawwu. Apa tadi? Tadi Pak Usman bahasanya? Bukan. Ah iya, sukarelawan ya. Jadi mereka yang sukarelawan berjihad itu yang mustahik. Nah, orang yang dapat gaji ya, tentara ya, tentara bayaran gitu ya. Tentara bayaran itu enggak mustahik ya. Yang bekerja sama. Iya. Sama ada. Betul ya. Jadi al-ghuzatul ladzi la sahma, tentara yang enggak dapat gaji gitu ya. Ya, jadi al-ghuzatul ladzi, tentara yang tidak, ataupun apa bahasa lain dari tentara? Pejuang. Pejuang ya. Biasanya kalau orang yang perang itu apa namanya? Bukan pejuang. Apa itu bahasanya? Orang yang perang itu, pasukannya itu disebut apa? Prajurit. Ya, astagfirullah. Ngomong prajurit aja rumitnya bukan main. Ya, jadi prajurit yang tidak apa namanya itu, tidak dapat bahagian dari diwan ilmu murtaziqah, yaitu tentara bayaran ya. Jadi fi diwanil murtaziqah. Bal hum mutatawwi'una bil jihad. Ya, justru mereka ini ya, akan tetapi mereka ini hanyalah relawan di dalam berjihad. Ya. Nah, demikian. Jadi mereka tidak dapat saham. Ya, enggak ada saham bagi mereka fi diwanil murtaziqah. Di diwannya ataupun di apa tadi? Perbendaharaan murtaziqah. Tentara bayaran. Wa amma ibnus sabil, adapun yang dimaksud dengan ibnus sabil, fahuwa may yunshi'u safaran min baladi zakati aw yakunu mujtazan bi baladiha wa yushtaratu fihi al-hajah wa adamul ma'siyah. Jadi yang dinamakan ibnus sabil adalah orang yang memulai safar dari daerah zakat. Ya, jadi itu yang dinamakan dengan ibnus sabil. Orang yang memulai safar dari daerah zakat ataupun dia itu melewati daerah zakat. Ya, au yakunu mujtazan bi baladiha. Ya, menghampiri ataupun melampaui daerah yang apa namanya? Yang daerah zakat ya. Wa yushtaratu, dan disyaratkan untuk ibnus sabil ini ya, wa yushtaratu fihi al-hajah. Ada kebutuhan. Wa adamul ma'siyah, dan tidak bertujuan maksiat di dalam safarnya tersebut. Ya, wallahu alam. Jadi kalau tujuannya maksiat ya maka tidak ya. Maka dia bukan mustahik. Jadi wa yushtaratu fihi al-hajah. Ya, disyaratkan padanya terdapat hajat. Maka dia mustahik. Ya, demikian. Berarti kalau enggak ada hajat ya enggak mustahik ya. Ya, karena di sini disyaratkan dia itu al-hajah ya. Wa yushtaratu fihi al-hajah. Wa qawluhu, dan adapun ucapan Imam Abu Syuja, wa ila man yujadu minhum ya, dan kepada siapa saja yang didapati di antara mereka ya, dan kepada siapa saja yang didapati di antara mereka, ay al-asnaf, maksudnya golongan-golongan tersebut ya, mereka ini maksudnya adalah golongan-golongan tadi yang delapan itu. Fihi isyarah, nah ungkapan beliau ini yaitu wa ila man yujadu minhum ya, diberikan kepada siapa saja yang didapati di antara mereka, fihi isyaratun ila annahu idza fuqida ba'dul asnaf wa wujidal ba'du tusrafu liman wujida minhum. Ucapan beliau ini mengisyaratkan bahwa apabila sebahagian asnaf, sebahagian golongan itu tidak ada, ya fuqid antonimnya wujid. Kalau wujid itu didapati, fuqid berarti tidak didapati. Nah, jadi apabila sebahagian asnaf tidak didapati dan sebahagian yang lainnya didapati, maka kita serahkan, ya kita alihkan kepada yang didapati di antara mereka, ya, di antara asnaf tersebut. Jadi ucapan beliau ini memberikan isyarat demikian, ya, memberikan pemahaman demikian, ya, ucapan wa ila man yujadu minhum. Jadi enggak harus ada semuanya. Jadi dapat kita alihkan kepada yang kita dapati saja di antara 8 asnaf tersebut. Fa in fuqidu kulluhum. Nah, kalau memang enggak ada semuanya, ya fa in fuqidu kulluhum hufidhatiz zakatu hatta yujadu kulluhum aw ba'dhum. Maka disimpan, ya disimpan terlebih dahulu zakatnya sampai didapati mereka semua atau sebahagiannya saja, ya sudah alihkan ke mereka. Nah, demikian. Wala yattasir fi i'ta'iz zakati ala aqalli min thalathatin min kulli sinfin. Dan di dalam memberikan zakat tersebut tidak hanya terbatas, ya, ataupun tidak dibatasi, ya, kepada kurang dari tiga, afwan, ya. Jadi tidak terbatas kepada kurang dari tiga. Atau pemberian zakat ini, ya, di dalam pemberian zakat ini itu tidak hanya diberikan kepada orang kepada yang kurang dari tiga mingkul li sinfin, dari masing-masing golongan. Ya, jadi dari masing-masing golongan itu tidak hanya diberikan kepada kurang dari tiga. Artinya berarti kalau diberikan kepada seorang aja nggak boleh, ya. Jadi mesti ya minimal tiga orang, ya. Ya minimal diberikan kepada tiga orang pada setiap ataupun pada masing-masing golongan tadi. Jadi misalkan fakir, maka tidak boleh diberikan kepada satu fakir saja. Karena di sini dikatakan layak tafsir, tidak hanya, ya, wallahu a'lam. Ya, beginilah yang dipandang oleh syarih dan juga yang dipandang oleh musannif. Minal asnafi tsamaniyah, jadi maksudnya kepada masing-masing golongan dari kedelapan golongan tersebut. Illal amil, kecuali amil, ya, kecuali golongan ataupun sinful amil. Nah, kalau al-amil fa innahu yajuzu ayyakuna wahidan, maka boleh diserahkan kepada seorang saja. Ya, jika amilnya cuma satu orang, ya udah alihkan aja semua ke dia. Ya, demikian. Yang bahagian amil, ya, yang bahagian amil dialihkan ke dia. Nah, demikian. In hasalat bihil kifayah. Ya, jika memang gimana ngartikan hasolat? In hasolat bihil kifayah. Ya, jika mencukupi, ya, jika bisa mencukupi, ya, jika bisa mencukupi dengannya. Wa idza sarafa lisnaini min kulli sinfin, dan jika dialihkan kepada dua orang saja, ya, wa idza sarafa lisnaini min kulli sinfin, dan jika dialihkan kepada dua orang saja dari masing-masing golongan, gharima litsalits, maka dia perlu mengganti kerugian untuk orang yang ketiga. Aqalla mutamawwalin, ya, minimalnya dengan benda berharga. Waqil, ada juga yang menyatakan dia mesti mengganti rugi sepertiga, ya, dari bahagian dia. Jadi yughramu lahu ats-tsuluts. Ya, kenapa? Karena dia hanya mengalihkan bahagian tersebut pada dua orang saja bagi masing-masing bagi masing-masing golongan. Ya, maka dia perlu mengganti rugi kepada orang yang ketiganya. Ya, karena minimal tiga orang, ya. Kemudian waham, jadi memang berat juga tugas amil ini, ya. Waham satun la yajuzu daf'uha ay az-zakah ilaihim Al-ghaniyu bimalin aw kasbin wal abdu wa banu Hashimin wa banul Muthallibi. Dan ada lima orang yang tidak boleh kita berikan zakat tersebut kepada mereka. Siapa itu? Al-ghaniyu ya, bimalin, orang yang punya banyak harta, enggak butuh kepada harta saking banyaknya. Al-ghaniyu bimalin aw kasbin, atau yang punya banyak penghasilan. Wal 'abdu, dan juga tidak diberikan kepada budak, 'abd. Wa banu Hashim, ya 'abd ya, adapun kalau riqab mustahik, tapi 'abd tidak mustahik ya. Demikian. Wa banu Hashim, kemudian keturunan Hashim. Ya, ini juga bukan mustahik. Wa banul Muthallib, ya keturunan Al-Muthallib, ini juga tidak mustahik. Sawa, ha? Sampai sekarang Habib itu kenapa? Ya, kalau memang dia Banul Muthallib ya. Kalau benar dia Banul Muthallib ya, dia enggak mustahik ya. Ya gitu. Kalaupun dia mau dapat sedekah, sedekah tatawu lah ya, bukan sedekah wajib ya. Sedekah tatawu. Sawa'un muni'u haqqahum min khumusil khumus am la, ya baik dia itu apa namanya yang tercegah ya. Apa namanya yang tercegah dari khumusul khumus ataupun yang tidak. Ya maksudnya yang lima ini. Wakadha utaqa'uhum la yajuzu daf'uz zakati ilaihim. Begitu juga dengan orang-orang yang mereka merdekakan dari lima golongan ini. Ya, jadi orang-orang yang mereka merdekakan dari lima golongan ini juga enggak mustahik. Ya, la yajuzu daf'uz zakati ilaihim. Ya, juga tidak mustahik. Wa yajuzu likullin minhum akhdhu shadaqati at-tatawwu 'alal masyhur. Ya, tapi menurut pendapat yang masyhur, ya mereka boleh ataupun bisa menerima sedekah tatawu. Ya. Nah demikian. Bagi masing-masing mereka. Ya impak lah begitu. Wal kafir, dan juga orang kafir. Ya, fi ba'din nusakhi wala tasihhu lil kafiri. Di sebagian naskah ucapannya tidak sah bagi orang kafir. Jadi kafir itu tidak boleh kita alihkan kepada mereka. Wa man talzamul muzakki nafaqatuhu la yadfa'uha ay az-zakah ilaihim bismil fuqara'i wal masakin wa yajuzu daf'uha ilaihim bismi kaunihim ghuzatan aw gharimin mathalan. Dan juga kepada orang-orang yang apa namanya yang si muzaki, orang yang membayar zakat itu wajib menafkahinya. Jadi dia tidak boleh menerima zakat dari orang yang gimana tuh? Orang yang dinafkahi oleh muzaki. Ya gitulah bahasanya. Iya, nafaqatuh. Jadi wajib menafkahinya. Talzamu nafaqatuhu al-muzakkiya. Jadi waman talzamul muzakkiya nafaqatuhu. Ya, jadi menafkahinya wajib bagi si pemberi zakat. Menafkahi orang ini. Nah, orang ini itu bukan mustahik bagi yang mewajibkan ini. Iya, jadi misalkan Bang Usop ini muzakki kan gitu ya. Nah, Bang Usop muzakki, kemudian dia wajib menafkahi anaknya, maka anaknya bukan mustahik. Mustahik bagi Pak Usman, bagi orang lain boleh. Gimana? Dia tak boleh memberikan zakat fitrah itu kepada anaknya. Itu maksudnya. Orang yang wajib menafkahinya, dia tak boleh memberikan zakat fitrah kepada orang yang wajib menafkahinya. Ini kita tidak hanya membahas zakat fitrah, Pak. Ini kita membahas fi masarifiz zakati. Semua zakat yang kita bahas sebelumnya, fi masarifiz zakati, tentang permasalahan pengalihan zakat. Baik itu zakat mal maupun zakat yang lainnya. Nah, maka di sini dikatakan wa man talzamul muzakki nafaqatuhu. Jadi amil zakat itu tidak bisa memberikan amil zakat tidak bisa menyerahkan zakat tersebut kepada orang yang dinafkahi oleh si muzakki gitu loh. Muzaki itu tidak boleh memberikan zakatnya itu kepada yang mereka nafkahi. Bukan maksudnya ini bukan si Muzaki yang tidak boleh. Si Muzaki kan sudah nyerahin ke Baitul Mal umpama. Nah, kemudian si amil umpama, ya si muzaki pun juga sama aja nih. Ya si muzaki pun juga demikian, ya sama aja statusnya. Di mana dia enggak boleh nyerahin zakat tersebut kepada orang yang wajib dia nafkahi. Dia enggak boleh nyerahin zakat tersebut kepada orang yang wajib dia nafkahi. Bisa Musa. Bilalihim bi ismil fuqara wal masakin. Iya. Jadi la yadfa'uha ay az-zakata ilaihim bismil fuqara wal masakin. Walaupun dia miskin dan fakir. Walaupun dia fakir dan miskin. Enggak boleh. Wa yajuzu daf'uha dan boleh kita membayar zakat tersebut kepada mereka, kepada orang yang wajib dinafkahi oleh si muzakki dengan atas nama yang lain, jangan atas nama fuqara dan jangan atas nama masakin. Begitu. Jadi atas nama fuqara dan atas nama masakin, karena mereka ini adalah orang yang wajib dinafkahi oleh si muzakki, orang yang membayar zakat, maka enggak bisa diserahkan ke mereka, begitu. Atau gitu Ustaz. Misalnya saya suatu ayah, yeah, ada anak saya 2 orang, miskin, ya. Yeah. Zakat saya ini sama zakat fitrah kita, teman saya, tak boleh berikan kepada mereka. Iya, benar. Tapi pak, apa ini kaya, zakatnya. Apa sih bayar fitrah kepada anak saya miskin tadi? Boleh. Itu yang kalimat ini seperti itu maksudnya. Yang bagi muzak, dia tak boleh memberikan kepada anaknya, kepada yang buat dinafkahi, walaupun anak itu fakir miskin. Tapi orang lain yang memberikan zakatnya, yang mengeluarkan zakatnya, boleh kepada anak saya ini. Saya karena yang tak butuh hanya saya, karena anak saya sih saya wajib saya tanggung jawabkan. Tapi orang lain ingin mengeluarkan zakatnya, nggak wajib menakahi. Nggak wajib menakahi, maka boleh dia memberikan zakat itu kepada anak saya tadi. Orang lain maka ya, boleh memberikan zakat tersebut kepada anak saya tadi. Karena itu lah katanya. Muzakin apa kabulnya tuha. Orang yang wajib menakahinya tak boleh berikan zakat itu kepada dia. Iya. Jadi orang yang wajib tadi memberikan nafkah itu tak wajib, tak boleh memberikan kepada yang menerima. Tapi kalau orang lain memberikan kepada yang anak saya tadi misalnya, boleh. Walaupun anak saya itu fakir miskin, dia tak boleh kasih zakat saya kepada anak saya. Walaupun anak saya fakir miskin, karena saya enggak, nanti itu nampang tuan saya. Jika orang lain memberikan zakatnya kepada anak saya, apa-apa, karena mereka tidak wajib nafkahi anak saya. Itu paham daripada kalimat. Pemahaman itu diambil dari mana ya? Itu yang mesti mau saya cari. Karena kan di sini dikatakan pertama yang tidak boleh itu, tidak boleh kita memberikannya adalah al-ghani, kemudian al-abad, kemudian Banu Hashim, Banu Muthalib, kafir. Nah, yang terakhir man talzam, orang yang. Ya, yang terakhir orang yang. Jadi kafir itu enggak boleh kita kasih. Ya, baik itu intinya ginilah kan, kafir enggak boleh diserahin ke mereka. Orang kaya enggak boleh diserahin ke mereka. Kemudian abad enggak boleh diserahkan ke mereka, Banu Hashim enggak boleh diserahkan ke mereka, Banu Muthalib enggak boleh diserahkan ke mereka. Nah, satu kelompok lagi yang enggak boleh diserahkan ke mereka adalah man. Nah, pengecualian kalau misalkan itu datangnya dari orang lain, ini di mana letaknya gitu yang saya enggak dapati. Karena yang man tadi itu yang muzaki. Muzaki apa betul? Enggak lah, man bukan si muzaki. Bukan. Man tadi orang yang menerima zakat, tapi dia zakat itu bersumber dari orang yang menafkahinya. Zakat itu yang bersumber dari orang menafkahinya. Tapi kalau zakat itu bersumber dari orang tidak menafkahinya, wah, tak apa-apa. Nah, gitu. Iya, maksudnya pemahaman dari kalimat ini. Kan gini, yang tidak boleh diberikan juga yang kelima, yang terakhir ini, tidak boleh diberikan zakat tersebut kepada si man. Man ini siapa? Man ini adalah seseorang yang dinafkahi oleh si muzakki. Seseorang, jadi man ini adalah seseorang yang dinafkahi oleh si muzakki. Muzakki adalah orang yang membayar zakat, ya, ataupun orang yang wajib membayar zakat. Muzakki itu adalah orang yang wajib membayar zakat. Nah, kemudian misalkan saya salah satu muzakki juga, kemudian bapak salah satu muzakki. Nah, kemudian bapak punya tanggungan yang wajib untuk bapak nafkahi. Nah, pengecualian bahwa saya boleh memberikan zakat kepada anak bapak atas nama kemiskinan, atas nama sebagai fuqara ataupun sebagai masakin, itu di mana gitu loh pengecualiannya? Pengecualiannya karena yang memberikan yang tak boleh memberi itu karena dia memberikan. Ya, di mana yang kalimat maksudnya? Di mana di sini di mana kalimatnya bahwa yang tidak boleh memberikan itu adalah si muzakkinya. Gitu loh maksud saya. Di mana di sini di dalam kalimat ini yang tidak memboleh, yang tidak boleh memberikan kepada mereka ini adalah si muzaki. Dan orang yang wajib membayar zakat, orang wajib. Bukan, itu maknanya begini dia. Fa'il dari talzam adalah nafaqatuhu. Al-muzaki adalah maf'ulun bih. Al-muzaki maf'ulun bih. Nah, jadi di situ kan ada man. Man itu kan isim mausul. Untuk kita mengetahui siapa isim mausul, itu terletak pada silah. Kan gitu. Nah, man ini adalah orang yang tidak boleh dibayarkan zakat kepadanya. Ya, jadi man ini adalah salah satu orang yang tidak boleh dibayarkan zakat kepadanya. Nah, siapa man ini? Man ini adalah seseorang yang dinafkahi oleh si muzaki. Man ini adalah seseorang yang dinafkahi oleh si muzaki. Nah, jadi seseorang yang dinafkahi oleh muzaki enggak boleh diserahin zakat kepadanya. Dan di situ tidak ada ketentuan baik zakat dari si dari orang yang menafkahi dirinya ataupun zakat dari orang yang tidak menafkahi dirinya. Wajib si muzaki tadi wajib menafkahi. Iya, jadi si muzaki kan wajib menafkahi si man. Itu nah, berarti si itu enggak bukan mustahik. Iya, artinya di sini dia bukan mustahik. Kalau ada muzaki yang tidak wajib menafkahi si man, gimana? Kalau ada muzaki lain yang tidak menafkahi, tidak nah, wajib menafkahi. Maka dia mustahik. Nah, itu maksud Pak. Enggak, yang dimaksud Pak Usman begini, misalkan Pak Usman punya anak. Nah, di mana anaknya masih orang yang ditanggung oleh dirinya, ya, kan gitu ya, masih ditanggung oleh Pak Usman, maka dia bukan mustahik, ya, walaupun datang dari orang lain. Nah, menurut Pak Usman, kalau datang dari orang lain, maka dia mustahik. Nah, menurut saya tidak ada ketentuan kecuali anak Pak Usman itu bukanlah lagi anak yang Pak Usman wajib untuk menafkahinya. Misalkan Pak Usman punya anak, kemudian anak Pak Usman sudah nikah. Kan gitu. Maka ini bukan tanggungan Pak Usman lagi. Ya. Nah, maka miskinnya dia wajib. Maka dia mustahik. Jadi saya bisa membayarkan zakat kepada anak Pak Usman tadi, kan gitu. Nah, kenapa? Karena anak Pak Usman tadi bukan di dalam tanggungan lagi, kan gitu. Bukan di dalam tanggungan Pak Usman lagi gitu. Contoh begini. Nah. Si Ahmad yang punya ibu. Iya. Yang miskin, atau si Ahmad membayar zakatnya nggak boleh kepada ibu miskin. Si Ahmad punya ibu yang miskin. Nah, ini di dalam tanggungan dia. Iya. Ah, di dalam. Si Ahmad. Karena si ibu miskin itu oleh orang yang berhak berzakat dengan ibu miskin itu, dia membayar zakat kepada si ibu tadi. Ya. Tapi kan si Ahmad. Betul. Kalau berdasarkan konteksnya, saya nggak ngedapati pengecualian tersebut. Karena gini, status ibu itu sebenarnya adalah status bukan mustahik, sebab yang menanggung dia bukan mustahik. Begitu. Sebab orang yang menanggung dia itu bukan mustahik, orang kaya. Jadi mau tak mau ibu ini tadi menjadi orang kaya. Karena dia di bawah tanggungan orang kaya gitu loh. Tapi dia miskin. Misalnya ibu kaya, iya, anak kaya. Tinggal di tempat ibu, tempat satu yang jauh dari anak. Iya. Dia miskin aja di tempat. Berarti itu namanya dia tidak di bawah tanggungan si anak. Artinya kan? Nggak di bawah tanggungan si, iya benar. Dia artinya si ibu tadi tidak di bawah tanggungan si anak. Nah, ini dia mustahik. Karena dia tidak di bawah tanggungan si anak. Karena yang dikatakan di sini man talzamahul muzakki, seperti yang dijelaskan oleh Imam Bajuri, maksudnya adalah di bawah tanggungan dia gitu. Nah, jadi si ibu tadi kalau memang statusnya seperti itu berarti artinya si ibu tidak di bawah tanggungan si anak. Nah, demikian dan maka. Selama ini, jika seseorang itu dalam tanggungan makannya, maka zakat dia itu tak boleh diberikan kepada orang tersebut. Jika seseorang seperti anak, istri, ibu, tetangga kita kan, maka zakat kita itu sama ada dia anak-anak ataupun dewasa, maka dia tidak boleh menurut kita berikan zakat kita kepada dia. Iya benar, itu benar. Nah, itu orang lain. Nah, yang jadi permasalahan saya di sini dari orang lain boleh itu di mana gitu loh. Karena konteksnya di sini enggak ada gitu. Yang dilarang makruh mukhalafahnya. Yang dilarang itu cuma si yang muzaki bagi nafkahnya aja. Nah, yang kemudian si muzaki, si muzaki dilarang untuk memberi zakat kepada mereka. Juga tidak ada di dalam konteks bahwa muzaki tidak boleh membayar zakat kepada mereka. Apa? Layat pamuhan ilahi. Nah, kalau di sini dikatakan yang tidak boleh itu la yadfa'uha, artinya tidak dibayarkan kepada mereka, ya maksudnya adalah di sini bukan si muzakinya, bukan si muzaki saja di sini yang tidak boleh bayar. Wallahu alam ya. Jadi kan begini, wa man talzamul muzakki nafaqatuhu la yadfa'uha ilaihim bismil fuqara'i wal masakin. Sekalipun dia fakir miskin. Maksudnya wa man talzamul muzakki nafaqatuhu la yadfa'uha ay az-zakata ilaihim bismil fuqara'i wal masakin. Mana di situ muzakkinya tidak boleh membayar? Domir pada yadfa'u. Oh iya benar-benar. Insyaallah. Iya benar-benar. Barakallahu fiik. Iya pas-pas. Jadi la yadfa'uha ay la yadfa'ul muzakki az-zakata ya. Iya masyaallah. Iya benar. Iya ahsanta. Barakallahu fiik. Masyaallah. Barakallahu fiik. Iya. Ya jelas ya. Jadi memang benar. Jadi yang tidak boleh itu adalah al-muzakki yang tidak boleh membayarkan kepada mereka. Ya, jadi la yadfa'uha az-zakata ilaihim bismil fuqara. Jadi fa'il dari yadfa adalah al-muzakki. Iya. Baik, masyaallah. Barakallahu fiik. Iya. Sepakat saya. Nah, namun mereka boleh membayarnya wa yajuzu daf'uha ilaihim bismi kaunihim ghuza aw gharimin. Ya, matalan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya, selesai.